Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian syarah hadis Arba'in karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-18. Beliau sebutkan An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan juga dari Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Ikuti olehmu kejelekan dengan kebaikan. Niscaya itu menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau katakan hasan atau hasan sahih. Hadis ini secara umum Rasulullah SAW ajarkan bagaimana seorang muslim bermuamalah, baik itu muamalah dia kepada Rabb yang menciptakannya ataupun itu muamalahnya kepada dirinya sendiri, atau yang ketiga muamalahnya kepada orang lain. Dan manusia, orang dalam hidup yang gak akan lepas dari tiga ini. Hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan dirinya sendiri, dan hubungan dia dengan orang lain. Masing-masing Rasul ajarkan pada umatnya, hubungan dengan Allah, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Hubungan dengan dirinya sendiri, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Maksiat diikuti dengan ketaatan agar itu menghapus maksiat yang lalu. Hubungan dengan orang lain, bermuamalah dengan akhlak yang terpuji. Tiga jalan yang pasti dilalui oleh seorang hamba. Muamalahnya kepada Allah, muamalahnya pada dirinya sendiri, dan muamalahnya kepada orang lain. Yang pertama, beliau mulai dengan muamalah kepada Allah, karena Allah yang teragung, yang termulia, dan terpenting segala-galanya. Maka Rasul mulai dengan ini. Ittaqillah haitsuma kunt. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa kepada Allah Artinya menjadikan pelindung bagi dirimu dari murka Allah. Dan itu dengan mengamalkan apa yang ia perintah, meninggalkan apa yang ia larang, dan membenarkan apa yang disampaikan, kabar yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasul-Nya di dalam sunnahnya. Takwa berarti pelindung, seperti perisai dalam peperangan. Artinya amalan-amalan soleh tadi, jadikan itu pelindungmu dari azab Allah. Dalam takwa perlu tiga perkara. Yang pertama, ta'mal bi ta'atillah atau tatruk maksiatallah. Kamu amalkan perintah Allah, ketaatan padanya, atau kamu tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Poin pertama. Yang kedua, dalam takwa ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah, artinya ilmu, karena al-ilmu nur, karena ilmu itu cahaya, artinya kamu tahu dalilnya, kamu pelajari. Dan ilmu sebelum beramal, seperti Bukhari katakan. Kamu amalkan perintah itu dengan ilmu. Kamu tinggalkan larangan itu juga dengan ilmu. Yang ketiga, dalam beramal, tarju thawaballah, dengan mengharap pahala dari Allah. Ada yang kamu harapkan pahala di sisinya. Jika kamu tidak maksiat, kamu tinggalkan, takhafu iqaballah, karena kamu takut dari hukum Allah, hukuman Allah, azabnya, murkanya. Ini takwa. Menuntut satu orang mengamalkan ketaatan, meninggalkan maksiat yang mungkar, yang dilarang. Dua, menuntut adanya ilmu, belajar sehingga dia paham, tahu dengan ilmu. Yang ketiga, niat dan harapan, mengharap pahala di sisi Allah dalam ketaatan, takut dari azab Allah ketika meninggalkan maksiat, sehingga tidak hampa. Seorang hamba tidak kosongan, begitu saja yang penting dia lakukan tanpa ada yang dia harapkan. Begitu saja dia tinggalkan dosa tanpa ada yang dia takuti, itu bukan takwa. Makanya tidak benar ungkapan sebagian orang awam dan dinukilkan, dinisbatkan Allah alam benar tidaknya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, pernyataan kalau memang aku ibadah karena mengharap surga, jangan kau masukkan surga. Kalau aku tidak maksiat takut neraka, masukkan aku ke neraka. Na'udzubillah. Nah, mereka menganggap itu merusak keikhlasan. Allah tidak sia-sia menyebutkan surga dan kenikmatan-kenikmatannya, bidadari, sungai-sungai, buah-buah, dan lain-lain. Disebutkan dalam banyak ayat di Quran. Tentunya agar mukmin rindu dan berharap mendapat itu dengan amalannya. Begitu pula dalam maksiat, Allah sebut banyak neraka dan azabnya. Karena orang mukmin takut tadinya tidak melakukan maksiat. Yang kedua, terkait dengan diri sendiri, wa abi isai atal hasanat tamhuha. Ikuti kejelekanmu dengan kebaikan. Di riwayat Tabrani, Mu'ad ketika hendak safar Mu'ad ketika hendak safar datang ke Rasulullah minta wasiat. Ausini ya Rasulullah. Maka Rasul sampaikan, Ubudullah wa la tusyriku bi syai'a. Ibadahlah kamu pada Allah, jangan musyrik. Jangan kamu syirik. Ini takwa kepada Allah. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, zidni. Tambah wasiat untukku ya Rasul. Maka Rasulullah katakan, idza asa'ta fa ahsin. Kalau kamu berbuat jelek, segera berbuatlah baik. Ikuti segera dengan kebaikan. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahku lagi ya Rasul. Maka kata Rasul, istaqim wal tuhsin khuluquka. Waltuhsin khuluqaka. Istiqomahlah dan benahi akhlakmu. Benahi akhlakmu seperti dalam hadis ini. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di hadis Abu Dzar yang lain di Musnad Ahmad, beliau minta ke Rasulullah amalan yang mendekatkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasul katakan, idza amilta sayyi'a fa'mal hasanah. Kalau kamu melakukan kejelekan, lakukan kebaikan. Fa innaha ashru amthaliha. Karena satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat. Kalau itu kebaikan kejelekan hanya tetap tercatat satu, maka terhapus. Ya Rasulullah, amil al-hasanat la ilaha illallah. Maka Mu'ad tanya, Afwan Abu Dzar tanya, Abu Dzar tanyakan, wahai Rasul, apakah termasuk dari kebaikan ucapan la ilaha illallah? Maka Rasul jawab, hiya ahsanul hasanat, dia kebaikan yang terbaik. Artinya patut untuk orang memperbanyak, terutama setelah melakukan maksiat atau kejelekan, dosa. Memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir kepada Allah dengan menyebut kalimat tauhid ini, karena dia ahsanul hasanat, kebaikan yang sangat baik. Tentunya itu menghapus kejelekan dilakukan seorang hamba perlu diketahui, ini berarti anjuran untuk orang segera taubat kalau melakukan kejelekan. Dan taubat itu sendiri kebaikan, hasanah. Karena dia ibadah, dicintai Allah, diperintah. Taubatnya itu sendiri kebaikan, hasanah. Menghapus dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dia perbuat. Baik itu dosa shogair, dosa-dosa kecil, maupun itu kabair, dosa-dosa besar. Dengan demikian, jika seorang bertobat setelah maksiat kejelekannya, maka itu terhapus karena tobat menghapus segala yang sebelumnya. Kabair ataupun shogair. Namun jika dia sebatas beramal soleh, mengikuti dengan kebaikan-kebaikan, amal ibadah, maka yang terhapus shogair, dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh, tidak bisa terhapus dengan ibadah ketaatan. Dia hanya bisa terhapus dengan tobat. Nah, kalau orangnya belum bertobat, maka sangat terancam dan dikhawatirkan tidak terhapus itu kejelekannya. Nah, dan itu sebagaimana hadis lain yang Rasul katakan, idza jtunibatil kabair, kamu mendapatkan ini, keutamaan itu, jika dosa besar telah dijauhi. Artinya orang pun bertobat darinya. Nah, agar orang tidak mengatakan, aku gak mau tobat, tapi mau berbuat baik. Amal soleh kan Rasul katakan, kebaikan menghapus kejelekan. Maka tidak demikian. Jika itu kabair, harus ada tobat untuk terampuni dan bersih darinya. Kalau itu shogair, dengan amalan-amalan soleh, zikir, sholat, puasa, sedekah dan yang lain terhapus. Nah, demikian. Tentunya ulama juga punya kriteria yang disebut kabair dan shogair. Mereka katakan yang dosa besar yang tidak terampuni kecuali dengan tobat dan ma'ruf syarat-syarat tobat adalah setiap dosa yang diancam dengan laknat. Allah melaknat pelaku ini, Rasul melaknat pelaku itu, maka amalan itu dosa besar. Atau diancam dengan murka Allah, Allah murka kepada yang melakukan ini, itu. Atau ada hukuman di dunia, Allah sebutkan bagi yang melakukannya. Seperti rajam dalam zina. Nah, atau cambuk bagi yang minum khamr dan semisalnya. Atau termasuk ulama sebutkan, jika disebutkan Rasulullah berlepas diri dari pelakunya. Falaisa minni, ana bari, bukan dari golonganku. Atau aku berlepas diri dari orang yang melakukan ini itu. Maka itu pertanda dosa besar. Asyahid harus dengan tobat. Amalan soleh tidak cukup untuk menghapus dosa-dosa besarnya. Ini harus dengan tobat. Yang ketiga, atau yang kedua ini tadi, bagaimana orang bermanage, mengatur dirinya sendiri, muamalah dengan dirinya. Dan salah satu bentuk tobatnya, bukti tobatnya baik, bukti dia ingin baik, segera mengamalkan kebaikan setelah melakukan suatu kemungkaran dan dosa. Bersungguh-sungguh dia ingin baik, tidak lama melakukan dosa, kemudian lama dalam waktu untuk bertobat darinya. Segera bertobat, segera beramal soleh, aslaha. Dia membenahi apa yang telah dia rusak, apa yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, bermuamalah dengan orang, khaliqin nas bi khuluqin hasan, pada semua orang dia muamalah bagaimana seperti yang dia pingin orang bermuamalah pada dirinya. Dia ingin orang menghormati dia, memuliakan dia, maka dia pun harus menghormati orang, harus memuliakan orang. Makanya disebutkan kama tadinu tudan, bagaimana kamu berbuat seperti itu orang akan membalas. Kamu menghina orang, ya orang akan menghina kamu. Kamu menghormati orang, orang akan menghormati kamu. Begitu selanjutnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Yang ingin dijauhkan dari neraka dimasukkan surga, hendaklah dia meninggal ya, dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dalam keadaan dia berbuat kepada orang lain seperti dia senang orang lain berbuat itu pada dirinya. Dihormati, dimuliakan, dijaga, dilindungi. Bagaimana dia ingin orang berbuat pada dirinya seperti itu, dia berbuat pada orang lain. Itu orang yang berharap di akhiratnya akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan jannah. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan akhlak, mungkin antum sering dengar ma'ruf dalam hadis, nama itu diutamai memakarim al-akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan sahibul khuluq yasilu bi khuluqihi darajatas sha'im wal qa'im. Dengan akhlak baiknya dia menyamai orang yang sholat di tengah malam, yang puasa di siang hari. Dengan akhlaknya sama keutamaannya, fadilah yang dia dapati. Maka hadis tentunya akhlak baik, baik itu dengan kata-kata, bicara, sikap dan perbuatan, termasuk raut wajah. Raut wajahnya ketika berjumpa dengan orang, ketemu, manis wajahnya, senyum, ramah. Nah, sehingga orang pun senang. dekat dia, orang pun senang bertemu dengannya. Nah, berhasil dengan segalanya, akhlak mulia, akhlak baik dia amalkan. Hadis menunjukkan cintanya Rasul kepada umatnya. Nasihat beliau untuk mereka, sehingga beliau ajarkan bagaimana kamu muamalah dengan Rabbmu, bagaimana kamu muamalah dengan dirimu sendiri, bagaimana kamu muamalah dengan orang lain. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Hadis pula menunjukkan kewajiban takwa di setiap waktu, di setiap tempat, setiap kondisi. Wajib orang itu bertakwa kepada Allah Subhanah. Hadis pula anjuran untuk orang bertobat, termasuk bukti tobatnya melakukan kebaikan setelah kejelekan. Segera berbuat baik, beribadah. Nah, apapun itu kebaikan yang ma'ruf dalam syariat, membatasi apa yang kamu perbuat. Yang jelas, perbanyak kebaikan. Alhamdulillah pintunya banyak, dengan sedekah, dengan sholat, tilawatul Quran, zikir, dan yang lain-lainnya. Dan itu berarti kebaikan menghapus kejelekan. Dan dari kecerdasan para ulama salaf, seperti Malik bin Dinar sebutkan, semula aku kalau maksiat puasa, yakni untuk meninggalkan maksiat, tapi tetap saja maksiat, seakan sepertinya beliau bernazar begitu. Pokoknya kalau maksiat aku harus puasa. Berbuat baik, tapi tetap saja, kata Malik, maka aku rubah nadarnya atau ininya. Tiap kali bermaksiat, aku harus bersedekah. Mengeluarkan uang untuk diberikan ke orang fukara, masakin, dan yang lain. Dari situ, kata beliau, aku berhenti dari maksiat. Min hubbid dananir. Karena cinta dan sayang kepada hartanya, menjadi pemicu penyebab orang meninggalkan maksiat, dan itu fiqih yang tajam dari para ulama salaf. Tentu hadis pula menganjurkan untuk orang itu berakhlak baik, bermuamalah dengan orang dengan akhlak baiknya, karena itu yang dinilai orang. Bukan sholatmu saja, bukan puasamu atau ibadahmu, tapi akhlakmu. Karena itu langsung bersinggungan dengan mereka. Walaupun orang ahli sholat, lima waktu, puasa, tapi akhlaknya jelek, orang nggak akan senang. Fulan itu penipu, fulan itu nggak sopan, nggak ada adabnya. Nah, makanya penyair katakan, innamal ummatu akhlaquhum ma baqiyat, fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu kaum atau orang bernilai karena akhlaknya. Jika masih ada begitu, hilang akhlaknya, hilang mereka, nggak ada nilainya, nggak berharga. Nah, dan itu sendiri menuntut adanya ilmu. dipelajari di dalam sunnah, bagaimana akhlak yang baik, seperti apa yang diperintah, dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang dia amalkan ke orang lain. Akhlak dalam bicara, akhlak dalam bertetangga, akhlak anak kepada orang tua, akhlak orang tua kepada anak, akhlak suami pada istri, istri pada suami, semua dengan akhlak yang baik yang telah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin globalnya demikian hadis Abu Dzar. Dan juga Abu Abdurrahman Mu'ad. Mengajarkan kepada kita kesempurnaan Islam, kesempurnaan syariat, karena semuanya diajarkan padanya bagaimana dia hubungan dengan Allah, bagaimana dia hubungan dengan dirinya sendiri, bagaimana pula dia hubungan dengan orang lain, memanage masing-masing sebatas sunnah yang diajarkan pada dirinya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahil alamin.